السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung atau kita kalkulasikan. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan bersama dengan ilmu yang merupakan sumber kebaikan dan keberkahan. Sampai-sampai sebagaimana yang sudah kita sampaikan, para ulama klasik menyebutkan hari di mana ilmu mereka tidak bertambah, ilmu yang mendekatkan mereka kepada Allah, maka hari itu tidak berkah bagi mereka. Dan mereka rasakan hal itu, bukan hanya suges. Jadi bukan hanya sugesti, itu hari gak berkah. Apa arti hari gak berkah? Gak ada kebaikan, ada aja masalah, berantakan, ribet, segala macam. Jadi hari di mana ilmu kita gak bertambah, dan ilmu yang dimaksud ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, maka hari itu gak berkah. Hari itu gak baik. Hari itu penuh dengan masalah yang gak terpecahkan. Masalah yang membuat kita terpukul. Ujian yang membuat kita jatuh. Dan ternyata penyebabnya hari itu kita gak mencari ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan itulah inti dari, salah satu inti dari ilmu. Ilmu itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan sebatas membuat kita ngerti, sebatas membuat kita tahu, sebatas membuat kita paham, sebatas membuat kita hafal. Padahal walaupun ya jemaah sekalian, hafalan, pemahaman, pengertian itu penting, sangat penting. Tapi kalau hanya ngerti tapi gak mendekatkan dirinya kepada Allah, ya percuma juga. Sebagaimana kita selalu bilang, dulu tuh waktu sebagian kita mungkin gak puasa Ramadan, itu kita ngerti puasa Ramadan itu wajib, tapi dulu kita tetap gak puasa gitu loh. Berarti punya ilmu, punya, tapi gak mendekatkan dirinya kepada Allah. Gak mendekatkan dirinya kepada Allah. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, marilah kita menuntut ilmu. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum. Ya, hadirin Allah muliakan, marilah kita luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Dan itu alasan kenapa kajian kita yang banyak kekurangannya ini kita upayakan setiap hari. Karena setiap hari itu kita butuh tambahan ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, walaupun cuma satu faedah misalnya, cuma satu ayat, cuma satu hadis. Tapi satu hadis itu kalau lo berkahi, itu dampaknya bisa seumur hidup lo. Dampaknya bisa seumur hidup. Al-Imam Adz-Dzahabi itu jadi ahli hadis. Imam Adz-Dzahabi salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Itu jadi ahli hadis yang sangat kuat, sangat hebat itu karena nasihat dari gurunya. Dan nasihatnya simpel aja. Tapi satu kalimat nasihat ya, yang disampaikan dengan tulus dan diterima juga dengan tulus gitu loh, itu dampaknya besar dan merubah. Itu game changer tuh, benar-benar. Gitulah hadirin. Jadi marilah kita isi beberapa saat di kesibuk apa di tengah-tengah waktu kita kepada kepadatan kita dengan nyari ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Hadirin Allah muliakan dan selalu minta pertolongan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan berikutnya, hadirin Allah muliakan, selanjutnya jaga syahadatain kita dan ucapkanlah salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan sekali lagi, ketika kemarin kita udah belajar, kalau sekali lagi nama Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam disebutkan, selalu ingat beliaulah sosok satu-satunya yang peduli sama kita di sirat. Itulah yang peduli sama kita dan umat di saat disirat hanya para rasul. Nggak ada yang bicara kecuali rasul. Nggak ada yang berdiri di sirat, di atas sirat, lalu mendoakan kita kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang nggak boleh kita lupa, hadirin. Jadi sebuah kekikiran yang luar biasa, pelit banget kalau nama beliau disebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita gak bersalawat. Gitu loh. Itu benar-benar yang peduli sama kita nanti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersalawatlah kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk ke hadis berikutnya yang dibawakan Imam Nawawi, dan semoga Allah merahmati Imam An-Nawawi rahimahullah, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri, sosok yang sangat luar biasa. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang sangat luas, merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua. Hadirin Allah muliakan, ini hadis yang sangat yang cukup panjang ya, cukup panjang. Ini bukan Imam Nawawi rahimahullah. Maka di pertemuan kali ini kita akan berkenalan dulu sama sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Zubair. Karena inilah hadis Abdullah bin Zubair ini yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, siapakah Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam? Beliau adalah sahabat yang sangat terkenal, hadirin. Sahabat yang terkenal, sahabiyun masyhur. Beliau bernama Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab Al-Qurashi Al-Asadi. Al-Qurashi Al-Asadi. Jadi beliau itu sekali lagi bernama Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Berarti nama ayahnya siapa, hadir? Kok tahu? Karena Abdullah bin Zubair, ya gitu aja. Dan kalau ayahnya Zubair, berarti ibunya siapa, hadir? Ibunya istrinya Zubair. Kok bingung sih antum? Susah ya. Kalau itu aku ngerti Pak Ustadz. Namanya maksudnya Pak Ustadz, Asma Asma dan bicara Asma, berarti Asma ini anaknya siapa hadirin? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Gitu. Berarti ini siapanya Abu Bakar? Cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Zubair. Cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abdullah bin Abbas hadirin. Abdullah bin Abbas dalam riwayat yang dikeluarkan Bukhari itu pernah menjelaskan tentang Abdullah bin Zubair ini, kata beliau, "Amma abuhu fahawariyun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Adapun ayahnya, beliau adalah hawariyunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat apa yang dimaksud hawari? Sahabat yang sangat dekat gitu loh, yang benar-benar total sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama para rasul. Karena setiap rasul kan ada hawariyunnya, itu yang benar-benar totalitas, pengikut yang sangat setia. Dan itu gelar bapaknya, hawari. Hawari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ayahnya itu sahabat yang sangat setia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abdullah bin Abbas, itu bapaknya. Adapun kakeknya itu sosok yang dipercaya mendampingi Rasulullah SAW ketika hijrah dan berada di gua Thawr. Kata Ibn Abbas, wa amma jadduhu fasahibul ghar. Adapun kakeknya itu yang nginep bareng Nabi SAW di gua Thawr. Yang check in bersama Nabi di gua Thawr itu kakeknya. Maksudnya siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Jadi bapaknya hawariyun, kakeknya sahibul ghar, yang dipercaya Nabi SAW menemani beliau ketika hijrah dan transit kurang lebih 3 hari di Gua Thawr, dan Nabi hanya percayakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Bahkan sekali Umar dan Uthman hijrah di waktu yang berbeda dengan Nabi SAW, nggak bersama beliau. Yang bersama beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu kakeknya. Adapun ibunya Asma, kata Abdullah bin Abbas. Adapun tantenya siapa berarti? Khalahnya siapa? Ummul Mukminin, kata Abdullah bin Abbas. Tantenya ibundanya umat Islam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Komplit ya. Mantap banget. Itu tante dari pihak apa? Dari pihak ibu. Khalatuhu fa ummul mu'minin Aisyah. Adapun ammah, tante dari pihak ayah siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah. Khuwailid kan tadi. Jadi garis tante dari garis ayah itu Khadijah. Abdullah bin Zubair bin Awam bin Khuwailid. Anda bayangin, tante dari pihak ibu istri Nabi SAW, tante dari pihak ayah istri Nabi SAW. Adapun neneknya siapa? Neneknya tantenya Nabi SAW dari pihak ayah. Siapa? Sofia. Komplit jamaah sekalian. Emang DNA orang besar ini jamaah sekalian. Abdullah bin Zubair ini emang darahnya darah orang besar dah. Bisa begitu ya, subhanallah. memang mereka tuh itu tadi emang membangun keluarga besar tuh dari circle mereka. Gitu. Memang Abdullah bin Zubair, memang tante pihak ayah Khadijah, tante pihak ibu Aisyah. Wih, luar biasa itu adil. Itu komplit udah. Ayahnya Hawari, Hawarinya Nabi SAW, kakeknya Abu Bakar, manusia terbaik di dunia setelah generasi para nabi dan rasul, ibunya Asma, itulah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu sangat terhormat. Abdullah bin Zubair sangat terhormat, dan beliau salah satu dari empat nama Abdullah yang sangat terkenal. Siapa aja empat nama Abdullah yang sangat terkenal? Empat sosok yang namanya Abdullah dan sangat-sangat terkenal. Siapa? Abdullah bin Abbas. Terus Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr bin As. Terus yang Abdullah bin Zubair. Loh, kok Abdullah bin Mas'ud gak masuk? Abdullah bin Mas'ud sangat senior. Itulah. Jadi enggak dimasuk. Makomnya beda cuma. Tapi itu empat Abdullah yang sangat terkenal di tengah-tengah para sahabat. Jadi empat Abdullah yang sangat terkenal. Yang sangat terkenal. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Wallahu ta'ala bisawab. Ya. Kita lanjutkan bahwa beliau adalah muhajirin yang pertama lahir di Madinah. Awalu mauludin fil Islam minal muhajirin bil Madinah. Beliau adalah bayi muhajirin yang pertama lahir di Madinah. Karena Asma binti Abu Bakar, ibu beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, Asma binti Abu Bakar itu hijrah dalam kondisi hamil. Maka ya Allah, lihat ya, ibu-ibu harus banyak mencari teladan jemaah. Bayangin hijrah dari Mekah ke Madinah dalam kondisi hamil, nggak ada bus, nggak ada pesawat direct, nggak ada kereta api cepat. Nah, ibu-ibu cuma kalau misalnya Allah undang kita lagi ke Mekah ya, amin ya rabbal alamin, ke Masjidil Haram, ke kota Madinah. Nah, itu pas ngelihat perjalanan dari Mekah Madinah atau Madinah Mekah, mikir ini kurang lebih nih medan yang ditempuh dijalani oleh para sahabiat ketika berhijrah, walaupun nggak sama persis. Jadi kira-kira gitulah. Dan Asma itu hijrah dalam kondisi hamil jamaah. Dalam kondisi hamil. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, atau ibu-ibu diuji oleh Allah, pada saat ibu-ibu berhijrah, itu gak ada apa-apanya dengan ujian para sahabiat ketika diuji oleh Allah ketika berhijrah. Itu yang perlu kita tanamkan. Makanya ini Abdul bin Zubair memang, kenapa beliau luar biasa ya? Ibunya memang pejuang juga, jemaah. Hamil itu udah diajak hijrah. Kita nih hijrah setelah 30 tahun, 40 tahun. Beliau tuh belum lahir udah hijrah. Masya Allah. Masih dalam perut tuh hijrah udah. Oh capek kan itu. Oh benar-benar deh. Itu ya. Beda sama kita kayaknya. Itu makanya sih ibu-ibu ini harus memang kalau pengen anaknya berhasil tuh memang dari awal tuh tunjukkan, bahkan sebelum melahirkan itu udah ditunjukkan sama Allah, biar Allah lihat kejujuran kita. Kalau Allah lihat kejujuran kita, Allah akan kasih taufik. Jangan narasinya pas hamil manja, manja sama suami lah, manja inilah, pokoknya semua harus diturutin. Manja sama suami bagus, tapi jangan itu jadi narasi utama gitu loh. Yang pengen ini, pengen itu, segala macam. Loh ini Asma itu hijrah pas hamil. Gitu loh. Oh, ya, anaknya Abdullah bin Zubair dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bayi pertama, makanya senang banget tadi. Umat Islam waktu Abdullah bin Zubair lahir tuh senang banget. Wong cucunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Lalu ditahnik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kurma dan didoakan. Didoakan keberkahan. Gitulah. Gitu. Didoakan. Maka waktu itu lahir itu di Kuba, di Masjid Kuba atau di daerah Kuba. Lalu beliau datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahnik. Mentahnik, tahu kan, kurma terus digigit-gigit terus dimasukkan ke rongga mulut si anak gitu loh. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yang pertama kali masuk ke dalam perutnya Abdullah bin Zubair, rongga, maksudnya rongga pencernaan, adalah air liurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tahnik. Dan tahnik ada sedikit ada air liur dan sedikit kurma kan, potongan kurma itu. Yang pertama kali masuk ke dalam dirinya Abdullah bin Zubair ketika lahir itu air liurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya masya Allah. Kata ibunya, kata Asma, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusap beliau, mendoakan beliau dan memberi nama Abdullah untuk beliau. Gitu loh. Jadi nama Abdullah ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di usia 7 atau 8 tahun Abdullah ini datang ke Rasulullah SAW untuk janji setia. Janji setia, baiat itu, janji setia. Dan itu diperintah dan disuruh langsung oleh Az-Zubair. Jadi ayahnya yang didik langsung, kamu ke Rasulullah SAW, janji setia dengan beliau. Lalu begitu beliau datang, Abdullah bin Zubair datang, Nabi SAW senyum. Lalu dia lakukan janji setia itu. Hadis Bukhari Muslim dan lafadznya dari Imam Muslim. Jadi yang beda jamaah ya. Lihat bagaimana mereka. Asma itu lahiran. Abis lahiran datengin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa anaknya datengin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya didoakan di tahnik. Lalu di usia 7-8 tahun disuruh sama ayahnya, kamu berangkat ke Rasulullah SAW, ini udah saatnya kamu janji setia sama beliau. Jadi memang tuh anak nih dari kecil dikasih mental aktif gitu loh. Lahiran, ibu coba tanya ibu, tahu kan gimana habis lahiran tuh? Itu yang dicari tuh Rasulullah SAW, biar didoain. Biar didoakan, biar ditahnik. Ya itu anak udah dibawa gitu lah. Emang mereka tuh punya mental ngejar hadirin, mental aktif. Makanya kan memang benar talabul ilm. Kan Allah Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Namanya menuntut itu aktif atau pasif? Aktif. Nabi SAW gak mengatakan menunggu ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Enggak. Tolabul ilm, menuntut ilmu. Jadi memang kita itu dididik itu untuk jadi pribadi yang aktif, yang ngejar sana, ngejar sini, ngejar kebaikan. Gak nunggu diundang, gak nunggu diajak. Enggak. Oh nanti, oh gak enak, sibuk. Ya kalau sibuk, Anda gak ditemuin, tenang, Allah udah lihat kok. Jangan ganggu orang juga. Tapi itu mental kita tuh dari dulu emang pasif. Mereka itu mentalnya aktif. Tapi gak ganggu gitu loh. Gitu. Kalau bahasa Jakarta dulu apa? Gak rese ya? Nah itu. Masih dipakai gak sih bahasa? Masih ya? Jarang ya. Dulu kita tuh SMA atau Jakarta, lu rese banget sih lo. Nah, itu. Jadi mereka tuh memadukan antara aktif dan adab, gak rese, gak nyusahin orang, datang ke Nabi SAW gitu. Kan baik, kan saat abis lahiran kan ya Allah capek, abis hijrah gitu loh, lahiran langsung dibawa tuh anak ke Rasulullah SAW, aktif. Enggak mengatakan nunggu Rasul datang aja deh, nanti kalau Rasulullah jenguk nah baru kita ketemu. Enggak, datengin Rasulullah SAW. Itu mental aktif tuh. Dan emang orang tuanya emang mentalnya begitu jamaah. Kedua orang tua Abdullah ini mentalnya emang jemput bola, mentalnya datengin, mentalnya ngejar gitu, ngejar kebaikan. Bayangin anak usia 7-8 tahun suruh ke Rasul, suruh sumpah setia atau janji setia. Ya Allah, kita 7-8 tahun diajak ke toko mainan gitu, diajak ke mall, walaupun boleh aja diajak ke mall main, boleh gitu, emang anak kecil. Tapi mana spirit perjuangannya itu loh, itu poinnya, bukan nggak boleh ke nggak boleh mainan, silakan, sama mainannya halal gitu. Tapi mana dibawa ke orang solehnya tuh, mana dibawa ke guru-guru kita tuh, mana? Dan ini bukan dibawa diajak main, dibawa disuruh, kamu sekarang ke Rasulullah SAW, janji setia sama beliau. Suruh janji setia, bukan minta dibeliin es krim, bukan jajan bakso, janji setia hadirin. Jadi memang anak tuh tuh udah dipersiapkan dari dulu, dari lahir tuh udah dipersiapkan sama mereka. Makanya gak heran besarnya jadi pemimpin besar, jadi sosok yang sangat diperhitungkan. Usia 7-8 tahun udah disuruh ke Rasulullah SAW janji setia, udah janji. Jadi kan apa yang disuruh Nabi udah siap, udah. Kalau Nabi suruh kanan, kanan. Suruh ke kiri, kiri, udah. Ada porsi main anak-anak, ada. Dan Nabi kan salah salam sosok yang sangat bijak. Wong masih lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah sosok yang sangat bijak sallallahu alaihi wasallam. Tapi spiritnya itu loh, hadirin. Di saat kita bilang, ah ini kan masih kecil, masih kecil. Loh, itu pondasi itu masa kecil. Jadi masih dalam kandungan dan dibawa hijrah. Terus langsung dia dibawa ke Rasulullah SAW. Ditahnik itu. Kenapa beliau dapat keutamaan ditahnik oleh Rasulullah SAW? Dan kata Aisyah tadi, yang pertama kali masuk ke rongga pencernanya adalah air liurnya Nabi SAW. Itu kan berkahnya ngejar. Gitu lah. Dengan segala konsekuensi, capek, letih, sakit, habis melahirkan itu dikesampingkan. Yang penting ketemu Nabi SAW dulu deh. Penting ketemu. Ya, anak harus ketemu dengan Nabi SAW. Gitulah. Makanya jamaah yang Allah muliakan, gak heran. Kalau kedepannya beliau hadir di perang Yarmuk bersama ayahnya, lalu hadir di khutbahnya Umar di Jabiyah, lalu beliau pun juga ikut membuka Afrika bersama Abdullah bin Abi Sarah. Di zaman Uthman, ikut buka Afrika di zaman Uthman bin Affan. Lalu beliau memimpin Mesir, memimpin Hijaz, memimpin Yaman, memimpin Khurasan, memimpin Irak, dan mayoritas wilayah Syam. Kurang lebih selama 9 tahun. Itu. Gak heran, dari kecil udah begitu. Belum mimpin Mesir, mimpin Hijaz, mimpin Yaman, mimpin Khurasan, mimpin Irak, dan mimpin mayoritas wilayah Syam. Lu sosok yang sangat fasih. Orator beliau ini. Retorikanya bagus, sangat fasih. Dan di waktu yang sama rajin puasa sunnah, hadirin. Rajin puasa sunnah, rajin sholat. Dan kalau sholat lama, hadirin, Abdullah bin Zubair ini, radhiyallahu ta'ala, kalau sholat lama, ya dari kecil itu hidupnya udah dibuat berjuang. Pengen lisan okay. Kemampuan berbicara tuh level tinggi, rajin puasa, sholat dijaga, kalau sholat panjang, nyalinya tinggi, hadir. Abdullah bin Zubair itu nyalinya sangat tinggi. Makanya beliau kan berhadapan sama Hajjaj bin Yusuf nantinya, nyali tinggi. Dan di waktu sama ulama ulama dan ahli ijtihad. Makanya empat Abdullah itu terkenal. Maka tidak ada yang lebih mengerti ilmu tentang manasik haji dibanding beliau. Jadi spesialisasinya itu haji, hadirin. Tapi semua bab jago beliau ini. Dan orator tulen itu kalau khutbah, iya hadirin, jago. Kalau khutbah menyihir dan disamakan dengan Abu Bakar. Abu Bakar kan sangat jago jamaah. Dan beliau itu berhaji bersama manusia 8 kali haji. Dan beliaulah yang membuat uang dirham itu dua sisi kan, dua sisi mata uang gitu kan, dua sisi uang ya, kepingan uang. Satu sisinya tulisannya Muhammadun Rasulullah. Dan di sisi yang kedua, amarallahu bil wafa' wal adl. Jadi beliau mengukir uang dirham itu di satu sisi tulisannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua di sisi mata uang, amarallahu bil wafa' wal adl. Allah perintahkan untuk menunaikan amanat setia dan adil, wafa. Jadi Allah perintahkan kita untuk menjaga amanat setia dan adil. Itu uang dirham di masa di beliau itu. Jadi dan sangat sangat berani hadirin. Waktu berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf dan akhirnya beliau wafat dengan perjuangan yang sangat berkelas. Itu usia beliau 80-an tahun. 80-an tahun. Udah di atas 80. Itu masih berjuang. Jadi sosok ini tuh dari dalam perut tuh sampai usia 80-an ke atas hidupnya itu perjuangan. Dari dalam kandungan lahir usia 7 atau 8 tahun datang, dan belum datang sendiri kan. Karena bisa disuruh sama Zubair. Anda, kamu pergi. Nah, kamu pergi. Suruh pergi. Datang. Anak 7 tahun. 8 tahun. Sampai usia 80 tahun istiqomah. Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan usia beliau 70-an tahun. Tapi intinya udah tua lah hadirin. Udah sangat tua. Tapi kok 70-an tahun masih begitu luar biasa. Gak ada capeknya beliau ini. Radhiyallahu ta'ala anhumah. Itulah kira-kira Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan insyaAllah kita akan bahas hadithnya. Dan beliau sekali lagi ada riwayat diriwayatkan ketika beliau mau berhadapan dengan Hajjaj, itu dinasihati oleh ibunya. Udah tua banget, udah tua banget. Karena diriwayatkan tuh ada kemungkinan dimutilasi kalau kalah. Dimutilasi. Dan orang kan gak nyaman ya dimutilasi. Apa kata Asma? Kata Asma, bahasa kita nih, nak, kok begitu aja bingung. Itu kambing, kata Asma, itu kambing. Kalau sudah disembelih, dia gak akan pernah merasakan sakitnya dikulitin, dipotong, dicincang, dan seterusnya. Simpel banget ya nasihatnya. Nah, anak, kok gitu aja ini? Itu kambing kalau disembelih, udah meninggal, dia, itu kambing gak akan merasakan sakitnya dikuliti, dicincang, dipotong-potong, dibakar, disate, dan seterusnya. Ya, Masya Allah. Jadi. Allah Ta'ala misal. Allah Ta'ala mungkin itu sekilas dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Dan insya Allah kita akan masuk ke hadis beliau mulai dari esok hari bi'idznillahi ta'ala kalau Allah mudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Tapi kita buka sesi sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, guru, keluarga, sahabat, amin, ustadz, keluarga, tim, juga seluruh kaum muslimin yang semoga Allah rahmati, berkahi, dan selalu dalam lindungan Allah, amin, ya Rabbul Alamin. Ustadz, ketika saya sedang berhusnudzan terhadap ujian yang sedang saya hadapi dengan mengingat kisah-kisah Nabi Musa alaihi salam ketika bersama Fir'aun, kisah Hajar, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah Nabi Yunus alaihissalam. Di situ terkadang suka ada pikiran, itu kan cerita para nabi yang memang orang yang soleh dan ibadahnya baik. Kalau saya hanya manusia yang banyak dosa dan ibadahnya juga kurang oke, mana mungkin bisa mendapat pertolongan seperti mereka? Tapi nanti muncul lagi dalam hati saya pikiran pasti nanti ada jalan keluar. Pikiran seperti ini suka membuat saya lemah terhadap pertolongan Allah. Ustaz, apakah ini termasuk kuasa syaitan dan lemahnya iman, bagaimana cara untuk melawan pikiran-pikiran negatif seperti itu? Mohon nasihat dan doanya Ustaz. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum wa barakallahu. Hadirin Allah muliakan. Pertama, kalau kita berharap dapat pertolongan yang sama persis dengan mereka, yang enggak mungkin, hadirin. Itulah. Ya karena makomnya beda, itu pertolongan level para nabi dan rasul. Jadi jangan minta pertolongan yang persis sama kayak mereka gitu. Karena mendapatkan pertolongan tergantung keimanan. Ya gak mungkin kita sampai seperti iman mereka. Namun ketika kita mengikuti ajaran yang dibawa Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya menjanjikan pertolongan. Dan itu menunjukkan yang Allah tolong bukan hanya para nabi dan rasul. Dan kisah-kisah itu menjadi kekuatan bagi kita, memberikan sebuah pesan bahwa itulah pola kehidupan yang tidak akan berubah. Setiap orang yang berusaha mendekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, akan tolong sesuai dengan kedekatan dan ketakwaannya. Kan gak harus sama. Sebagaimana yang kita sudah bahas kemarin, hadis syafaat yang memberikan syafaat kepada kita siapa? Rasulullah SAW. Itu jangankan kita dengan para nabi. Para nabi aja gak sama. Para nabi aja gak sama. Jadi, dan itu gak ada masalah sama sekali. Bukan membuat kita malas beribadah. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Fatah 23, sunnatallahi allati qad khalat min qabl. Itu sunnah Allah, pola Allah yang sudah berlaku atau yang sudah terjadi di masa yang lalu. Qad khalat min qabl. Tapi berikutnya apa? Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan engkau tidak akan mendapatkan sunnah Allah itu berubah. Sunnatullah, pola Allah dalam kehidupan itu selalu sama. Gak akan berubah. Walan tajida li sunnatillah tabdila. Anda gak akan melihat pola itu berubah. Makanya Allah gak mengatakan sunnatallahi allati qad khalat min qabl wa qad intahat. Kan gak begitu ayatnya. Itu sunnatullah, pola Allah yang terjadi di masa lalu. Dan itu udah berakhir. Kan gak ada kalimat berakhir. Tapi yang ada adalah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan sunnatullah itu gak akan berubah. Akan tetap berlaku. Kalau kita mendekat ke Allah, pasti Allah tolong. Kalau kita menjalankan perintah Allah, pasti Allah tolong. Sebagaimana polanya juga setan akan goda kita. Setan akan membuat kita pesimis, setan akan membuat kita enggak pede untuk berdoa, untuk meyakini bahwa kita akan ditolong oleh Allah. Setan akan membuat kita minder. Itu sunatullah juga. Dari dulu sampai sekarang kan gitu. Allah Ta'ala bisawab. Jadi hadirin yang Allah muliakan, yakinlah bahwa pola gak akan berubah. Intan surullah yansurukum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Ihfadillah yahfadzka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Pola gak akan berubah. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.